Ada Alangkah malang nasibku ini di tengah dusun hidup berganti. Ulas di enjok lapisan ule papanglah digendonglah janda. Alangkah malang nasibku ini di tengah dusun hidup berganti. Ulas di enjok lapisan ule papanglah digendonglah janda. Dekat muda mengecek hati tak membagian adanya diri. Beratap tangis tidak berguna, besarkah hati nunggu dunia. nasiku malam. Nasibku malam, nasibku malam, betuah dini. Kalau ada rembil pahit, kalau ada rembil pahit, pantang pernah ku berpenuh hati, oi sara anak. salahku tengkoe telat tanggal hingil bulan tekesai ku semangai anakku keduhutan sanang pangan jelaing ngantau makan biniku inggi anjam oleh duit kalangan lepang sepikul tahu timpun bergecitakan duit abadnya umat lemakku nyusul tak berkendak kundak ya jadilah kudai ku hidup sara tengkui telah tanggal hingil kula menghumpur dek nyanggul sentak angin mak mana menjadi oi oi oi oi oi pisau pandak tersisip sarung saja kan ngambil unjar kacang tekepa kayu mana kan tetap di danau penatku berpena hati oi sara anak bini rikaan magalan ayaji mak mana gawi kulo ini oi oi oi badan pacalan dan koin lah tanggal hingil bulan si dudu piring kaleng tukar pula teringat di dekakan nak ngelap hidang makan ngalami makan berkuah lagi sara kita di rumah oi di kala ada rumah mobil pula lah jarang balik kakang lah ndak ku tanahkan pakaian tiap ahina setrikan siapa kakang ancam gadis apa janda oh siapa di mana dusunya tuan pelebihannya kakang lolo gila gila gila amon alam tebal pupur saja belum nak ninggalkan ulas bini tua sahdi dulu sara sara sara bina berjimat bini tua ini keramat ampola jarang-jarang berdandan sampai kiamat masih penyayang kakang kanya lo jemang mata duitan. cuma tua. Jauh di rumah. Take care.